Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita akan membaca lanjutan dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam kitab Takrimul Mar'ah fil Islam. Kitab yang menjelaskan kepada kita semua, khususnya kepada kaum nisa, bahwa keberadaan mereka para wanita di dalam agama Islam benar-benar mendapatkan posisi keutamaan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terdapat hukum-hukum yang khusus mengatur ibadah maupun muamalah yang terkait dengan agamanya, dan itu semata-mata adalah sebagai bentuk kemuliaan bagi wanita itu sendiri. Sehingga apa yang terdapat dalam syariat Allah, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, semua tak lepas dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang tujuan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai wujud kasih sayang dan rahmat untuk seluruh alam semesta. Sehingga kemuliaan itu tidak hanya khusus bagi kaum muslimin saja, akan tetapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai isyarat, sebagai tanda bahwa agama Islam tidaklah mengajarkan melainkan kebaikan. Tidaklah menjanjikan kecuali kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang satu bab atau satu pasal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu terkait tentang ta'addudz zaujat takrimun lil mar'ah, bahwa amalan ta'addud, amalan yang disebut dengan poligami, seorang laki-laki atau seorang suami beristri lebih dari satu, merupakan kemuliaan bagi wanita. Telah kita singgung pada poin yang pertama, dijelaskan di sini bahwa agama Islam yang penuh dengan hikmah syarat dengan tujuan-tujuan yang mulia, dengan dibolehkannya poligami, dengan dibolehkannya seorang lelaki beristri lebih dari satu, ini mengandung banyak kemaslahatan, khususnya bagi wanita itu sendiri, sebelum kemaslahatan bagi para lelaki. Bagi wanita telah disebutkan oleh Syekh di sini bahwa ketika seorang wanita itu dinikahi, baik dia sebagai istri yang kedua ataupun yang ketiga, barakallahu fikum, maka wanita tersebut tentunya terjamin segala kebutuhannya dalam kehidupan ini oleh suaminya, sehingga tidak memberatkan orang-orang yang di bawah perwaliannya atau orang-orang yang menanggungnya, semisal saudara laki-lakinya atau yang lainnya. Terkhusus ketika wanita tersebut adalah seorang janda. Nah, dan itu realita yang kita saksikan, bahwa seorang wanita yang bersuami itu lebih dihormati, ya, karena dia memiliki orang yang menanggungnya, lebih tenang kehidupannya. Karena ketika dia ada sesuatu yang dia inginkan, kebutuhan-kebutuhan yang segera ia dapatkan, dia ada seorang yang menanggungnya, yaitu suaminya. Berbeda halnya dengan seorang yang tidak bersuami, apalagi dia hidup sendiri atau hidup numpang di rumah saudaranya atau di rumah pamannya dan yang lainnya. Ini akan menjadi beban orang-orang yang menanggungnya atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada poin yang kedua. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, inna ad-da'wata ila 'adami ta'addudiz zawjat yusabbibu qillatan nasl alladhi yas'a ilayhi a'da'ul islami li taqlili 'adadihim. Sesungguhnya propaganda, seruan, larangan dari seorang berpoligami akan menyebabkan sedikitnya keturunan yang sedang diupayakan oleh musuh-musuh Islam. Propaganda terkait dengan larangan berta'addud, larangan berpoligami, seorang suami tidak boleh menikah lagi kalau dia sudah memiliki istri, ini adalah propaganda, seruan yang ditebarkan, yang ditekankan oleh musuh-musuh Islam dalam upayanya untuk memangkas jumlah, ya, umat Islam, untuk membatasi jumlah keturunan dari kaum muslimin. Nah, apa fungsinya? Nah, as-saytarati alaihim, ya, fungsinya adalah agar mereka bisa menjajah kaum muslimin, disebabkan karena minoritasnya, sedikitnya jumlah dari kaum muslimin. Karena tentunya seorang yang memiliki lebih dari satu, ya, beristri lebih dari satu, tentunya peluang untuk mendapatkan keturunan semakin semakin besar. Nah, ini aghlabiyah, kebanyakannya seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari itu, Syekh menyatakan di sini, kama annahu yusabbibu al-kathratul awanis fil buyuti mimma ya'ribuhunna lil fitnati wal fasadi waz-zina. Hal ini karena propaganda larangan dalam berpoligami ini, sebagaimana pula larangan berpoligami ini akan menyebabkan banyaknya perawan tua. Ya. Banyaknya perawan tua di rumah-rumah yang hal ini akan menyebabkan mereka mudah terjerumus ke dalam fitnah, kerusakan, dan juga perbuatan zina wal'iyadzu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini realita yang kita saksikan. Nah, kadang-kadang termasuk seseorang yang dibolehkan untuk alasan yang dibolehkan untuk berpoligami di sini adalah apa? Agar banyak keturunan. Ya. Karena memang keturunan atau anak itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Sebagaimana beliau bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul anbiya'i yaumal qiyamah." Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, lagi subur rahimnya. Penyayang, lagi subur. Ya. Apa alasannya? Karena aku, kata Nabi, akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi kelak di hari kiamat. Nah, adapun seorang yang mengatakan apakah boleh bagi dia berpoligami, ya, ketika istrinya juga yang pertama juga memiliki anak atau juga subur banyak anaknya. Nah, maka tentunya boleh dia menikah, menambah satu lagi untuk yang kedua atau yang ketiga meskipun istrinya subur. Nah, barakallahu fikum. Tentunya ketika laki-laki tersebut yang berkeinginan untuk menikah lagi, dia memiliki kemampuan, kemampuan fisiknya, kemampuan materinya, ya. Dan tentunya juga yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan ilmu. Nah, jika dia mampu, nikah dia istri yang kedua. Jika punya kemampuan itu yang tadi. Jika dia mampu lagi, sudah dapat dua, nikah lagi yang ketiga. Sampai yang keempat, setelah itu tidak boleh lagi. Karena Nabi SAW membatasi untuk umatnya empat istri saja. Nah, adapun yang lebih dari itu, semisal Rasul SAW yang memiliki lebih dari empat, itu adalah kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam, bukan untuk umatnya. Tentunya yang lebih banyak itu lebih afdol. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya terkait dengan tujuan dari ta'addud. Ya. Ada orang-orang yang berpoligami memiliki tujuan. Ada yang tujuannya adalah untuk bersaing dengan saudaranya. Ada juga untuk mendidik istrinya. Ya. Disebutkan di sini pertanyaan, ma ra'yu fadilatikum fi man yatazawwaju imra'atan thaniyah biqasdil mujaratu lil ghair. Biqasdil mujaratu lil ghair au min ajli ayu'addiba zawjatahu kama yaz'um. Nah, apa pendapat engkau wahai syekh bagi seorang yang menikahi istri yang kedua, ya, berpoligami maksudnya, dengan maksud persaingan, ya, persaingan bagi orang lain, atau untuk tujuan mendidik istrinya sebagaimana yang ia barakallahu fikum vonis, sebagaimana yang ia klaim, ya, ini fungsinya untuk mendidik istri. Nah, maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan amma min haitsu ta'addudz zaujat fahal al-afdal at-ta'addud awil afdal al-ifrad. Terkait dengan ta'addud poligami, ya, terkait dengan poligami di sini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ada sebagian ulama menyatakan ta'addud itu afdal, ada yang menyatakan istri satu itu afdal. Nah, ada dua pendapat yang masyhur, yang populer. Pendapat yang pertama mengatakan annal afdala ayyaqtasira ala wahidatin. Pendapat yang pertama bahwa yang lebih afdal adalah mencukupkan satu istri. Wa hadha huwal masyhuru fi madhhabil Imam Ahmad rahimahullah 'inda ashabihi al-mutaakhirin. Dan ini adalah pendapat yang masyhur, yang terkenal dari madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan juga bagi al-Hanabilah, yakni para ulama yang bermadhab Hanbali. Qalu yusannu ayyatazawwaja nikahan wahidah. Wa'allalu dhalika bi'annahu ab'ada 'anil jawr wa ajma'a lil qalb wa ab'adi 'anit tashwish. Kata mereka yang berpendapat bahwa satu istri itu lebih afdal mengatakan disukai seseorang itu menikah satu saja. Alasannya adalah karena ketika seorang menikah dengan satu wanita itu lebih selamat dari kezaliman. Ya, ini alasan mereka. Dan juga lebih mudah bagi mereka untuk mencinta. Nah, untuk lebih mengharmoniskan hubungan. Dan juga lebih selamat dari kebingungan. Nah, jadi tidak terlalu menyibukkan. Berbeda kalau dua istri atau tiga istri atau empat istri. Nah, tentunya pikiran lebih terforsir ketika seorang memiliki tanggungan lebih dari satu. Nah, wa qala akharun, pendapat yang lainnya mengatakan bal al afdal ayyu addid, yang afdal adalah poligami lebih dari satu, dua, tiga atau empat. Li'annahu aktsar fi tahsili masalihin nikah, dikarenakan seorang yang menikah lebih dari satu mereka lebih banyak merasakan kemaslahatan dari pernikahan. Ya. Nah, lebih banyak merasakan apa? Kemaslahatan dibandingkan satu. Kalau satu saja mereka merasakan kedamaian, ya, laki-laki tersebut merasakan kebahagiaan. Bagaimana kalau ditambah lagi kebahagiaannya dengan menikah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Nah, ini diantara alasan dari pendapat yang menyatakan al-afdol adalah poligami atau ta'addud. Apa pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal ini? Kata beliau, wal qawlu bit ta'addudi aqrabu ila as-sawabi min al-qawli bil afrad au bil ifrad. Dan pendapat yang menyatakan bahwa poligami itu lebih afdol, ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, kata beliau. Ya, ini yang beliau pilih. Pendapat yang ta'addud itu lebih afdol dibandingkan satu istri, ini yang beliau pilih. Dan ini yang lebih mendekati kepada kebenaran dibandingkan seorang menikah dengan satu wanita. Nah, ini terkait dengan afdholiyah, apakah poligami ataukah tidak. Kata Syekh, lakin man tazawwaza liqasdi mujaratin lil ghair wa mumaratihim. Adapun seorang yang menikahi istri keduanya dengan tujuan untuk menyamai yang lainnya, bersaingan, ya, ambisi, ada temannya yang seprofesi, seangkatan, ya, seperjuangan, ternyata dia menikah lagi. Nah, ini yang seangkatan, seliting dalam perjuangannya, dalam belajarnya, apa? Gelisah, ingin beristri lagi. Nah, tujuannya bukan lillah, tujuannya bukan untuk tujuan yang mulia, tapi ini tadi untuk menyaingi saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Fahada qasdun sayyi'un madmum. Dan ini adalah tujuan yang tercela, yang jelek. Nah, an-nisa'u lasna thiyaban yalbisuhunna ar-rijal. Bahwasanya wanita itu bukan, ya, bukan layaknya pakaian yang dikenakan oleh para lelaki. Pakaian maksudnya kapan saja dia mau dia bisa beli, ya. Kalau sudah dia beli, dia pakai pakaian itu, kalau usang dia buang. Bukan. Wanita bukan sebagai layaknya pakaian. Fa idza labisal akharun sauban jadidan labisa huwa sauban jadidan. Nah, apabila yang lain mengenakan pakaian baru, dia melihat saudaranya, oh, kok belia beli baju baru ini, bagus, ya. Maka dia juga harus mengenakan pakaian baru. Nah, ini tujuan yang tidak baik. Ketika saudaranya punya pakaian baru, dia pingin ikut baru juga. Nah, lah, tidak seperti ini, kata Syekh. Ya, barakallahu fikum. Bal al-mar'atu mukrimatun laha haqquha. Bahkan wanita adalah seorang yang dimuliakan hak-haknya. Jadi wanita pun juga punya hak. Nah, wa katsirun minan nisa'i takunu nashizatan la tu'addi zawjuha al-haq al-wajib. Afan. Wa man tajawwaza min ajli ta'dib. Naam. Zawjatahu fala haraj. Wa man tajawwaza min ajli ta'dibi zawjatihi fala haraj. Adapun seorang yang menikahi wanita untuk mendidik istrinya, maka tidak mengapa. Naam. Li'anna ba'dhan nisa la yu'addibuhunna, la yu'addibuhunna illa nisa. Nah, dikarenakan sebagian wanita ada yang mereka itu tidak dapat dididik kecuali oleh wanita yang lainnya. Dia tidak bisa mengoreksi muhasabah dirinya sebagai wanita atau sebagai istri kecuali ketika melihat saudarinya yang juga dia berstatus sebagai istri. Barakallahu fikum. Ada pembanding yang dijadikan bagi dia untuk mengukur apakah dia lebih baik, ya, ataukah justru dia lebih jelek dari sisi akhlaknya, dari sisi budi pekertinya. Nah, dari sisi pelayanannya terhadap suaminya. Barakallahu fikum. Walihada yuqal addibun nisa bin nisa. Maka dari itu dikatakan didiklah wanita itu dengan wanita. Kasih pendidikan wanita itu dengan apa? Dengan melihat wanita, dengan mencontoh wanita yang lainnya. Ya. Dan yang lainnya. Barakallahu fikunna. Wa katsirun minan nisa'i takunu nashizatan la tu'addi zawjaha al-haq al-wajib lahu. Bahkan wanita itu seringkali melakukan nusyuz. Ya, ada yang senang melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Misalnya dia tidak taat kepada suaminya, dia tidak melayani suaminya dengan baik, dia tidak berbicara dengan suaminya dengan lemah lembut, atau dia mendiamkan suaminya. Ini adalah nusyuz, ya. Pembangkangan istri, ketidaktaatan istri, nah, atau dengan akhlak-akhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Fayuridu ayyabsuta nafsuhu wa ayyatayawwaz 'alayha. Nah, maka si suami ini ingin menyenangkan jiwanya, menyenangkan hatinya. Dengan apa? Dengan menikah lagi. Istri yang pertama seperti itu. Tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri. Hak-hak suami sering sengaja dilalaikan. Maka si suami boleh untuk apa? Menyenangkan jiwanya. Menenangkan jiwanya dengan cara apa? Menikah lagi. Nah. Wa idza tazawwaja 'alaiha faminhunna man tastaqima aman tastaqimu wa minhunna man tastaqim wa minhunna man tazidu nusyuzan. Maka ketika laki-laki itu menikah lagi, ya, mencari istri lagi, maka akan terjadi dua keadaan di sini. Keadaan siapa? Keadaan istri yang pertama. Ini fungsinya adalah ketika apa? Ta'addud itu sebagai pendidikan bagi istrinya. Yang pertama, sebagian wanita atau sebagian mereka wanita ini ketika melihat suaminya menikah lagi, ada yang tetap istiqomah. Ya. Tetap dia menunaikan hak dia sebagai istri terhadap suaminya, atau dia semakin baik. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, sebagian yang lainnya ada yang malah bertambah nusyuz, bertambah parah pembangkangannya, ya, akhlaknya semakin jelek. Nah, mencaci maki suaminya, menghardik suaminya, membentak suaminya, bahkan memukul suaminya. Nah, barakallahu fikum. Lalu apa kata Syekh di sini? Wahina idin. Wahina idin yabuttu talaquha wa yad'aha 'inda ahliha. Fal muhim anna at-tazawwud li ta'dibi az-zawjah an-nashiz la ba'sa bihi wa amma at-tajawuz wa amma at-tazawwuj li mujaratin nasi fala. Nah, kata Syekh di sini, ketika terjadi demikian, si istri malah bertambah nusyuznya, maka ketika itu suami memutuskan, ya, memutuskan untuk segera menceraikannya. Ya. Nah, gimana? Suami mau beribadah kepada Allah, itu pun disebabkan karena akhlak si istri yang pertama tadi tidak menyenangkan. Nah, selalu menyakiti hati suaminya. Diceraikan juga tidak mau. Barakallahu fikum. Akhirnya si suami menikah lagi, bertambah jadi. Barakallahu fikum. Maka yang demikian, jika terjadi demikian, kata Syekh, maka si suami tadi memutuskan untuk mentalak istri yang pertama tadi, mengembalikannya kepada keluarganya. Nah, yang pada intinya kata Syekh, menikah dalam rangka mendidik istrinya yang tengah berbuat nusyuz, maka tidak mengapa. Adapun menikah dengan tujuan menyamai, menyaingi, ya, berambisi, ingin lebih dari saudaranya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca, lanjutkan di sini ucapan atau perkataan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, bahwa dijelaskan tadi ketika propaganda larangan poligami itu dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, yang pada akhirnya akan banyak bermunculan perawan-perawan tua. Nah, yang mereka tidak ada yang mengurusi, sehingga akan muncul kerusakan, ya, akan mudah bagi mereka terfitnah, bahkan walayadu billah berzina. Kata Syekh, li'annan nisa'a aktsaru adadan minar rijali hasbal ihsa. Dikarenakan wanita itu jumlahnya lebih banyak ketimbang laki-laki ketika disensus. Ya. Ya, tinggal lihat saja di lingkungan kita, di masyarakat kita. Yang banyak itu wanita. Di pasar-pasar. Ya. Di halte-halte, di mal-mal, itu yang banyak wanita. Di jalan-jalan. Barakallahu fiik. Di sekolah dan yang lainnya. Walasiyama hina ma yata'arradur rijal lil qatl, lebih-lebih lagi ketika lelaki, para lelaki itu harus berperang di medan tempur. Nah, berperang. Walidzalika qamat mudaharat nisa'iyya fil almaniyya ba'dal hurbil ma'hurbil alamiyya al-ula tutalibu bita'adudiz zaujat. Sehingga di sini pernah terjadi demo besar-besaran, ya. Pernah terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para wanita di Jerman, khususnya setelah Perang Dunia Pertama. Nah, di situ banyak suami-suami mereka, para wanita, terbunuh di medan pertempuran, gugur. Nah, sehingga banyak para janda. Nah, apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut agar pemerintah ketika itu membolehkan bagi para lelaki untuk berpoligami. Nah, ini penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu. Asy-Syahid di poin yang kedua ini, bahwa poligami adalah kemuliaan bagi wanita. Ya. Tadi sempat disebutkan pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, kebaikan yang akan muncul. Nah, termasuk juga apa yang terjadi pada para wanita di negeri Jerman. Mereka menuntut agar pemerintah membolehkan untuk berpoligami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di pertemuan berikutnya di hari Sabtu siang, karena tadi sempat terjadi masalah dalam jaringan internetnya,